orang Jelekong. Eh, set mana ieu nyaho teu? Anu mana? Awewe anu sok imenang bareng jeung si Apple geuning baheula. Bareto, nu bareto. Nya apa? Oh, ya apal. Tah, anu ieu teh geuning bae nu dandananana. Menor. Oh, anu juga balakutan panon. Nu eta mah nu ngaku urang mana teh? Urang Jelekong teh. Urang Jelekong ngaku eta. Kumaha ge teh? Panggih deui beunghar anu euy. Eta geus sabaraha taun ieu teh kawin. Wah, lila pisan cau. Beunghar jeung beunghar tapi bager gitu. Ngan alah beunghar pisan. Ya kunaon nyegi kitu teh. Eta teh imba da ya saya ge nyaho sabab nama ayeuna kitu kan caritana teh panjang eta teh. Timimiti sangsara baong nepi ka beunghar jadi bager teh memang memang panjang pisan lalakonna. Aya proses. Apal dongeng baheulana? Hah, geuna cik, urang dongengkeun ieu mah. Meh ka arti. Jadi soalna pan urang kadang-kadang sok aya jelema nu si udon kana beunghar, ya. Ah, ieu mah urang caritakeun supaya ngarti kunaon awewe anu siga kitu bisa jadi jegud kitu. Sok lah, ya. Derah. Mojang bedegong nu ngaku urang Jelekong, lamun hitut siga sora bangkong. Mojang bedegong nu ngaku urang Jelekong, lamun kerek siga sora bagong. Mojang bedegong nu ngaku urang Jelekong, apa merenya? Tiba ucikur geus di calan cintrong. Mojang bedegong nu ngaku urang Jelekong, cita-citana hayang boga salaki garong. Wah, ya bah, cita-cita bisa gitu bah. Kabeneran ya. Di alun-alun panggih jeng si engkong, pangsiunan budak buraong. Urang Cibintinu teh si engkong teh. Nu ayeuna jadi bandar Bangkong, di modalan ku babah pehong. Alah. Bobogohan merenya terus sama cocok ya. Da katingalina teh pan beki deket, beki raket, siga kertas dirapet, teu lila ti harita urusan ejeng ka UA. Kawin bener we, tapi nya kitu teh lah. Rumah tangga anyang-anyangan, loba pisan pacengkadan, loba piring tingkalayang, kata tangga ngagandengan. Bus pusingan tata tangana tuh udah kubayang. Lain kata mah isuk-isuknya banyak. Tengah poe, tengah putih pasya. Terusnya pasya rumah. Melik piring salosin di balai dogen genep. Aduh, biar-biar nih mah. Cik, cekabah kumah tata rumah tangga segak gitu. Cekabah mah nuk itu mah. Tong ka rumah tangga we. Awet rajet mah ngaranna. Heeh. Tah teu ngarti lah. Mojang bedegong nu ngaku urang Jelekong, teu bisa tumarima kana kaayaan engkong. Nu penghasilan ngan saukur tina bati dagang Bangkong ba. Malah hayang televisi oge ge kakara kabeli gambar toong. Kabayang ya. Sigan kolecer. Laki rapi awet rajet, racet siga anak bancet. Rumah tangga paburantak. Siga taeun katincah buyatah gila. Laki rapi awet rajet, recet siga anak bancet. Rumah tangga paburantak siga. Samangka katincang. Aduh. Sok siga bioskop, rumah tangga bubaran. Mojang bedegong ngaranna si engkong jadi duda. Duda Australia. Kuda temennya. Mojang bedegong beki maceh ngelmu bagong. Dang dananana eta bah euy, sep men. Siga nu gelo eta mah. Bener. Maksudna mah kieu dang dan siga nu gelo teh keur mejeng supaya meunang deui jodoh kitu. Lalakon hirup manusia sok teu disangka-sangka. Jadi inget kana film tah nu judulna naon? Pretty Woman teuing, Pretty Woman. Teuing lah make F atawa make P mah. Ngan pokona film eta gitu. Ya. Eti Omen. Oh, Eti Omen. Mojang bedegong urang Jelekong, ujug-ujug aya nu mikanya. Ah, ada. Lalaki benghar jeung kasep cenah mah pejabat basa eta teh. Kumaha ieu pajok lain jibruk, ai pejabat basa teh jelema anu ngajabat di hiji meja anu mejana kuatah duit wungkul gitu bah pejabat lain pejabat nu mani lain pejabat basah gitu caritana. Siapa mau pejabat di gujubar pejabat basah tanya eta pejabat anu ngurus wah duitnya pasulibar dirinya loba paling ngeunana gitu tah tah caritana terus kieu nepi ka nyanepi ka rumah tangga make jeung awet sagala tara kadenge pasea romantis luar biasa nyaan romantis bae nuhun atuh ari geus senang mah nyai atuh ayeuna geus senang mah ulah bangor de nya teh nya urang teh sing bageur hirup teh bener tah kitu tah tapi ti saprak harita kuring jadi menang pisan pangih sep jeung manehna teh pernah menang pangih ta manehna sok bareng jeung salakina nya mawa mobil make mobil mobilna herang mewah lah teuing pokona Mercedes tapi tipe sabaraha da ka urang mah teuing asup teuing encan kitu oh berlianna ge meni reunceum atuh dina beuheung ge kuat wah teuing opat imaheun mah aya mun dijual tabah oh teu ko maju meureun nya ngan aya kaleuwihanana kusabab manehna lila hirup di jalan nya. Sifat jelema jalanan tara poho ka babaturan. Nah, eta malahan ka kuring pernah maksa milu makan malam. Cek bahasa manehna mah dinner, dinner. Baheula pan aya orkes dinner mustika lain, dinner makan malam. Salahnya heeh. Keur dahar turing. Naon? Turing atuh deui. Lain. Dahar turing teh kieu. Dahar sama me dahar ngatur heula piring. Nu disebut dahar turing teh dahar ngatur heula piring, make serbet, make peso, garpu, senok, terus tisu, terus cai kokobok, terus anu disebut appetizer. Nya eta makanan pembuka tiap poe. Wah, jadi samemeh dibere kejo teh, urang teh, oh aya buah-buahan, aya naon. Bolet mah raja bekok, lain deui salah deui maneh mah. Make appetizer segala rupa. Tapi penasaran ya, mumpung kabelan salakina keur ada bongo, kurang teh nanya ngarewos. Kieu ku saya teh ditanya teh. Nyai, sanes ka pungkur mah cita-cita teh palai kagungan caroge ka garong. Gitu. Nah, teh janten cece teh. Nah, robih pamadegan gitu. Kumaha jawabna? Eta mana teh? Anta cenah Kang Dul. Justru abdi teh ngemut-ngemut. Upami abdi palai gaduh caroge ka garong. Tangtos rada sesah. Margi saur pamanak abdi moal mungkin aya garong anu wantun ngangken garong. Wah, sieun ditewakan kitu tah. Atuh kaleresan cenah abdi teh penaksan ieu pameget. Keur makasep, joba pajabat, pajabatna oge pajabat basah cenah. Atuh abdi teh, bingah kabuna kabina-bina cenah bah kitu. Kabayang meureunnya atuh hebahnya. Oh, bakat kubina cenah. Teras ku abdi disidik-sidik teh. Carogi abdi nu pajabat basa teh nyesukur segala rupina langkung ti garong kitu muhun lamun upami garong mah cenah garongan ka sabumi dua bumi ieu mah ya seratusan bumi di garongna teh kitu muhun jadi abdi teh asa menak leuwih kitu aya teh ceuk manehna eta teh jadi rajana ditembalan kitu teh saya teu bisa nyarita atuh po dari pikir-pikir nya oge nya kitu nya nya meureunan leuwih ti garong atak manehna bagja oge. Jadi si eta menang milik nu tadi nah yang boga salaki garong tungtungna menang lalaki anu kaharti kadudukanana leuwih ti garong jadi weh kalaksanakeun duana ta eta kong ai jelema nu disebut hoki hoki cek cita kitu cek hong sui mah eta teuing naon hartina mah teu nyaho lah kitu ngan lamun bener eta nepi ka kitu keun bae meureun geus jodona nya ngan ayeuna mah meureun ku sararea ka Mang Usep Kamang Omet urang doakeun supaya benerna teh sing nya anu ti garong teh sing cageur kitu sing bener kitu sing sing amin pokona mah kitu sabab kieu aya katerangan lamun urang kabiasaan hirup tina nafkah jadah kana kalakuan saumur-umur sok kabawa jadah naudzubillah min dalik sakali deui tadi teh nafkah naon jadah lamun dahar nafkah jadah osok ka bawah jadi jadah mantak urang ulah ngiring jadah tah urang ngadoakeun salamet ote salamet ote kakabehan supaya urang teu kasup kana golongan jadah kitu we lah ti abdi masana dah dikitu dong yang namanya jelasnya sakitu heula wassalam ti abdi Dul Sumbang dan teman-teman.